Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qala Allah Ta'ala: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكون شهداء على الناس ويكون رسول عليكم شهيدا. Sampai sini kita baca. Sebelum kita lanjutkan, disebutkan oleh Syaikh Rahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Dari sini kita baca rahimahullah ta'ala. Kata beliau rahimahullah ta'ala, fil ayati dalilun ala anna ijma'a hadhihi al-ummah hujjatun qati'atun wa annahum ma'sumuna min al-khata'. Ayat ini kata beliau Allah dalil ala anna ijma'a hadhihi al-ummah hujjatun qati'ah. Ijma'a umat ini adalah hujjah. Wa annahum ma'sumuna min al-khata, dan mereka terjaga dari kekeliruan, kesalahan. Dari mana? Dari dua sisi boleh sebutkan. Yang pertama adalah karena Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka dengan ummatan wasata. Yang kedua, karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka sebagai saksi. Litakun syuhada 'ala an-nas. Ini menunjukkan bahwasanya ijma mereka hujjah wa annahum ma'sumun min al-khata'. Dalam satu hadis yang dihasankan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, Nabi kita menyatakan, kata beliau, la tajtami'u ummati 'ala ad-dararah. La tajtami'u ummati 'ala ad-dararah. Nah, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ. وَمَا جَعَلْنَا لِسِنِي Ja'ala bisa bermakna sayyara atau bisa bermakna, kata beliau rahimahullah, syara'a. Wa ma syara'na al-qiblah allati kunta 'alayha. Tidaklah kami jadikan atau juga tidaklah kami syariatkan kiblat yang dulu engkau menghadapnya, illa lina'lama, kecuali agar kami tahu, man yattabi'ur rasul, siapa yang mengikut rasul, mimma yang qadim ala qibay, siapa yang mundur ke belakang. Ditafsirkan dalam sebagian tafsir, yakni murtad dan dinilah subhanahu wa ta'ala. Setelah mendesan dirahimahullah ta'ala menyebutkan, dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala di sini, illa lina'lama mayyitabi rasul, kata Syaikh Rahman As-Sa'di rahimahullah, yani ay ilman yata'allaqu bihi al-thawab wal-iqab. Wa illa fahuwa subhanahu wa ta'ala alimun bikulil umur qabla wujudiha. Ilmu yang dengannya seorang mendapatkan pahala atau iqab. Seorang yang tetap ikut Rasul akan mendapat pahala, dan yang membangkangnya akan dapat iqab. Ada pun kalau semata-mata kejadiannya, perbuatannya, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu segala sesuatu sebelum terjadi. Wa in kanat lakabiratan ila 'ala alladziina hadallah. Ya. Dan sungguh itu adalah perkara yang sangat berat. Kabirah yani yang azimah, yang syaqah, yang berat, yang besar dan berat. Illa 'ala alladziina hadallah, kecuali bagi orang-orang yang diberikan hidayah kepada mereka, hidayah, ilmu dan taufik. Ya, mereka yang dapat ilmu dan taufik akan mudah untuk mengikut. Ya, diperintah menghadap Baitul Maqdis, diamalkan. Disuruh pindah ke Ka'bah, dilakukan. Karena, ya, wafaqah Allah Subhanahu wa Taala liittiba'il huda. Wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum. Dan Allah Subhanahu wa tidak akan pernah menyia-nyiakan iman kalian. Bentuk kata ma kana ma yambaghi ini menunjukkan imtina. Ya, mustahil, tidak akan mungkin terjadi. Tidak akan mungkin Allah Subhanahu wa taala menyia-nyiakan iman kalian. Tafsirkan iman di sini yakni salatakum ila Baitul Maqdis. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian, maksudnya adalah ditafsirkan salatnya kalian ke Baitul Maqdis. Apa yang dulu kalian lakukan salat menghadap Baitul Maqdis tetap terjadi sebagai amalan baik. Tidak akan disia-siakan. Innallaha bin nasi la raufur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kepada manusia la rauf, disebutkan sebagai Ibnu Taimiyah Allah rauf yakni sebagai ulama menyatakan syadid rahmah. Sangat-sangat sayang, rahmah yang khusus. Rahim. Ya Allah Maha penyayang. Rauf itu adalah syadid rahmah, yakni rahmah yang khasah. Beliau rahimahullah itu menyebutkan beberapa faedah, di antara yang beliau sebutkan kata beliau rahimahullah ta'ala anna Allah subhanahu wa ta'ala qad yamtahinun ibad bil ahkam syar'iyyah. Allah subhanahu wa ta'ala kadang menguji hamba-hambanya dengan hukum-hukum syar'i. Wa ma ja'na kiblat allati kunta 'alaiha illa lina'lama mayyatibi rasul mimma yang kepada kita. Menunjukkan bahasanya di antara bentuk ujian Allah adalah dengan hukum-hukum syar'i. Mewajibkan sesuatu, mengharamkan sesuatu, memansukh sesuatu, ini adalah bentuk ujian. Nah, dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Yang kedua yang beliau sebutkan juga rahimahullahu taala menyebutkan daripada ayat ini adalah wujubu ittiba'ir rasul. Wajibnya mengikuti rasul. Sehingga Allah syariatkan menghadap Ka'bah setelah sebelumnya menghadap Baitul Maqdis untuk diketahui man yattabi' ar-rasul, siapa yang benar-benar mengikut rasul. Dia yang beliau sebutkan rahimahullahu taala kata beliau rahimahullahu taala an at-taqadduma hakikatan innam yakunu bil Islam. Kemajuan yang hakiki adalah dengan Islam. Dengan seorang termasuk bil Islam sahih, berpegang teguh dengan Islam yang sahih, itulah sebab kemajuan mereka. Sebaliknya, arji'iyah hakikatan inna matakunu bi muharabati Islam. Adapun kemunduran, keterbelakangan adalah ketika seorang satu umat meninggalkan menyelisihi Islam. Wa ma ja'na al-kiblata allati kunta 'alayha illa lina'lama may yattabi'ur rasul mimman yanqalib 'ala 'aqibaih. Yang tidak ikut rasul, dia adalah orang yang mundur. Yang qalib 'ala 'aqibaih. Nah, ini menunjukkan bahasanya at-taqaddum itu dengan Islam, adapun kemunduran dengan mukhalafat Islam. Berikutnya, kata beliau rahimahullah ta'ala, itu menunjukkan bahwasanya taghyirul kiblah, menghadap atau dirabahnya arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, syaqun ala ta'ifatin mu'ayyah minan nas. Itu berat bagi sebagian orang. Wa in kanat kabiratan. In di sini, in mukhaffafah dari saqilah. Wa innahu kanat kabiratan. Sungguh itu adalah perkara yang sangat berat. Kecuali ada seorang yang diberikan hidayah. Qala syarahimahullahu ta'ala, hadza yaqa'u katsiran lin-nisa'. Dan hal seperti ini banyak terjadi pada seseorang. Tashaqqu 'alaihi badul awamir syar'iyyah wa sinab ba'di nawahi syar'iyyah. Dia merasa berat untuk melakukan sebagian perintah-perintah syariat. Dia merasa berat untuk meninggalkan sebagian larang-larangan syar'i. Berat. Lakin bitamamin iman. Ya, tetapi dengan kesempurnaan iman, tazulu hadhi masyaqqah wa takunu sahlah. Ketika imannya sedang turun, terasa berat. Ketika imannya mulai naik, mulai baik, maka perkara yang awal dia berat tersebut menjadi mudah. Tazulu hadhi masyaqqah. Hilang rasa berat pada dia sehingga menjadi satu yang mudah. Berikutnya di antara yang beliau sebutkan rahimahullah dari ayat ini yang jelas sering kita bahas dalam kitab akidah, ya, ini menunjukkan bahwasanya dari lahir sunnah wal jamaah al amal minal iman. Wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum. Ya, Allah tidak akan pernah menyanyikan iman kalian, yakni salat kalian menghadap Baitul Maqdis. Allah sebutkan salat dengan kata iman. Ini menunjukkan bahasanya al-amal minal iman. Ada satu faedah sebutkan Syaikhul Rahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, ayat ini bisyarah. Fabi hadha bisyaratun azimatun liman manna Allah alaihim bil iman, bil islam wal iman. Ini kata beliau rahimahullahu ta'ala, bisyarah yang agung. Kabar gembira yang agung bagi orang-orang yang Allah anugerahkan dengan Islam dan iman. Di sini ada bisyarah azimah liman manallahu alaihim bil iman bil islam wal iman, yaitu bisyarahnya adalah bi annallaha sayahfadhu alaihim imanahum faridhahum, bi annallaha sayahfadhu alaihim imanahum faridhahum. Allah akan menjaga keimanan mereka. Allah tidak akan sia-siakan keimanan mereka. Dan beliau sebutkan nanti melihat di tafsirnya, wahyu Ta'ala dan Allah sebenarnya menjaga iman tersebut dengan dua na'an. Ya, dengan menjaganya dari raya' dan dengan mengembangkannya. Hifduhu min raya' dan witan minyatihi, dengan mengembangkan, menguatkan, menubuhkan iman dia. Bisa lihat di tafsir beliau. Wallahu a'lam bishawab.